Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta ini. Dan kita bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dialah yang mencipta. Dialah yang memiliki. Dialah yang memberikan rezeki dan Dia yang mengurusi. Sehingga hanya Dia yang pantas untuk diibadahi. Dan kita bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan agama ini kepada bangsa jin dan manusia. Yang diutus bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi diutus untuk alam semesta ini. Bahkan diutusnya beliau adalah rahmat Allah lil alamin, untuk alam semesta. Semoga salawat dan salam, nikmat dan berkah senantiasa dicurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau kelak sampai hari kebangkitan. Amma ba'd. Kembali kita belajar. Mendalami perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana hari-hari beliau penuh dengan pelajaran yang indah. Seorang muslim yang jauh dari kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan yang tidak pernah membaca dan mengikuti beliau alaihi salatu wasallam dalam perjalanan hidupnya, maka tatkala dia menentukan sebuah sikap, mengambil sebuah kebijakan, baik dia sebagai pemimpin, baik dia sebagai rakyat jelata, baik dia sebagai orang biasa, biasanya akan jauh dari kebenaran. Karena beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah, dan sebaik-baiknya petunjuklah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita telah sampai dalam proses berangkatnya Nabi alaihi salatu wasallam ke Taif. Setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, setelah meninggalnya pamannya Abu Talib yang sebelumnya dia sebagai pembela, penyokong, pendukung dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, tapi akhirnya dia meninggal dunia. Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan Mekah karena sudah tidak kondusif. Kemana beliau pergi? Tidak jauh dari Mekah, ke sebuah negeri yang lebih tinggi dari Mekah secara geografis, ke sebuah tempat yang lebih sejuk dan lebih dingin, dengan harapan penduduk yang ada di sana bisa menerima dakwah yang indah dan penuh dengan kehangatan ini. Tapi ternyata beliau alaihi salatu wassalam malah diganggu, malah disakiti, malah dicaci dan diusir dari negeri tersebut. Sehingga beliau pun bingung harus kemana. Kemana beliau harus pergi. Dan kita akan ambil pelajaran dari berjalannya Nabi alaihi salatu wassalam dari Mekah sampai ke Taif, sampai kemudian beliau keluar dari Taif. Tapi sebelum kita membaca apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala, ana ingin mengingatkan tentang hak-hak orang yang kita dakwain, hak-hak masyarakat yang kita ingin mereka mengenal agama Allah ini. Kita ingin mereka mengenal sunnah. Karena sebagian di antara kita begitu semangatnya selesai mendengarkan kajian, dia ingin menyampaikan agama Allah ini. Dia ingin menyampaikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi terkadang ada hal-hal yang dia tinggalkan. Padahal itu penting. Apa hak-hak orang yang dakwain? Mungkin kita sudah pernah mengkajinya, tapi Anang ingin mengingatkan, karena dakwah ini tidak pernah berhenti dan generasi itu terus berganti. Dan kita pun tidak boleh putus asa tatkala mendapatkan gangguan dan disakiti. Hak yang pertama, ada 6 hak ini disebutkan oleh beberapa alim ulama. Yang pertama adalah mereka itu memiliki hak untuk didatangi. Didakwain di mana mereka berada. Mau di pasar, mau di lapangan, mau di jalan, dimanapun mereka berada dan kita tahu mereka butuh dengan dakwah ini, kita harus datang menyampaikan agama Allah ini kepada mereka. Sekarang masya Allah, para ustadz yang mungkin di perkotaan mendapatkan banyak kemudahan, walaupun ana lihat tidak di semua tempat, tapi daerah perkotaan mungkin lebih mudah daripada di pedalaman. Ustadz tuh diundang, dipersiapkan orang-orang yang mendengarkan. Audiennya udah ada, ustaznya tinggal datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang mencari audien, mencari orang. Beliau yang mencari untuk menyampaikan agama Allah kepada mereka. Maka para pendakwah ya harus berusaha untuk mendatangi orang-orang yang perlu dengan dakwah ini, yang belum tersentuh apalagi. Di sini kita melihat orang-orang Nasoro yang mereka melakukan kegiatan kristenisasi. Para misionaris yang membawa misi. Mereka itu datang tanpa diundang. Mereka datangin. Kelemahan kita, banyak di antara kita yang nunggu diundang. Gak diundang gimana mau dakwah kalau gak diundang? Ya inilah kewajiban kita. Mendatangi tempat-tempat yang memang belum tersentuh dengan dakwah ini. Kalau sang ustadz tidak mampu, jamaahnya, panitia kajian nih, berpikir, ini masjid ini kayaknya belum ada kajian nih, kesian masyarakatnya, masih awam, mereka sholat pulang, pengetahuan Islamnya tidak pernah berkembang, ketakwaannya mandek, karena kita tahu ilmu ini yang membuat seseorang jadi takut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi faham dengan hal dan haram. Maka setiap muslim memiliki kewajiban sesuai dengan kemampuan dia. Tapi hak yang kedua adalah memilihkan bagi mereka cara dan sarana yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Nanti kita akan lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya namanya penguasa, bedalah kita caranya menghadapi penguasa, caranya menghadapi tokoh di masyarakat dengan menghadapi orang biasa. Mereka memiliki kedudukan di masyarakat tersebut dan kita pun harus tahu diri. Maka memilihkan cara terbaik itu penting. Seorang profesor doktor yang ngajar di sebuah kampus, kalau kita bawa ke suku pedalaman, menghadapi masyarakat awam, mungkin dakwahnya nggak bisa diterima. Kenapa? Karena apa ya? Karena bahasa mungkin. Orang tersebut tinggi. Anak sampai sekarang terus terang, kalau dengar orang berjamaah yang kalimatnya itu diakhiri dengan sisi, mamai, afiliasi, terus kompensasi, terus apalah, kadangkala anak kurang paham. Karena mungkin yang banyak kita baca bahasa Arab, sehingga bahasa yang seperti itu kurang kita pahami. Maka kita pun harus memilihkan, oh di sini nih yang bisa mendakwain ini adalah ustadz yang pandai bahasa Sunda, yang pakai bahasa Betawi nih. Oh sebelah sono tuh bahasa Jawa, yang sono lagi bahasa Madura. Maka perlu, oh kalau dakwah di sini nggak bisa cuma bawa ustadz menyampaikan kajian, nggak bisa. Terus gimana caranya? Harus bawa sembako. Kita yang tahu dengan kondisi masyarakat, dan dengan cara itu kita yang melaksanakan. Sekarang nih Idul Adha, ini juga momentum yang indah untuk mendakwain orang-orang. Karena sebagian masyarakat itu jangan bicara agama, daging pun gak pernah sampai kepada mereka, daging kurban. Sebagian di antara mereka hanya setahun sekali makan kurban. Tapi kita bawa daging kurban, kita bawa ustaz, tolong ustaz, ajak mereka untuk mengenal Allah Azza wa Jalla lebih dalam lagi. Itu hak mereka. Yang tentunya bila itu hak mereka, itu jadi kewajiban kita. Maka harapan Anda semuanya memikirkan dakwah ini. Bukan hanya menjadi penonton, tapi dia memiliki peran. Walaupun hanya dengan sebuah kata. Walaupun hanya dengan 1.000 rupiah. Walaupun dengan hanya doa. Yang semuanya itu ketika berjalan bersama, insyaallah dakwah ini akan sampai ke tujuan yang kita inginkan. Tapi yang ketiga, perlunya kasih sayang dan kesungguhan kita mendakwain. Jadi bukan asal-asalan berdakwah. Yang penting Anda sampaikan, mau gak mau terserah dia. Enggak, harus ada kesungguhan kita, itu hak dia. Kesungguhan ini akan mengantarkan kita untuk tadi mendatangi dia. Yang kedua, memilihkan cara yang paling indah. Yang ketiga, berdoa. Jadi semangatnya berdakwah gak pernah putus asa. Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, Allah sifatin beliau harisun alaikum. Beliau begitu semangatnya, begitu kesungguh-sungguhnya untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang beriman beliau itu sangat pengasih dan penyayang. Di ayat lain Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bil mu'minin." Karena kesungguhan Nabi untuk mendakwai mereka, beliau ingin alaihi salatu wasallam semua orang, bukan satu kampung, bukan satu Mekah yang berada di muka bumi ini, ingin semuanya beriman. Tapi kata Allah, sebesar apapun ambisimu, enggak mungkin mereka semuanya beriman. Artinya harus siap-siap ditolak, harus siap-siap diusir. Enggak perlu larut dalam kesedihan ketika ada yang menolak dakwah kita, ketika ada yang mencampakkan petuah kita. Yang jelas kita berusaha. Kalau mungkin hari ini dia enggak, besok mungkin Anda dakwahin. Mungkin Anda cari momentum. Ketika dia sakit, Anda datangin. Dan ini dilakukan oleh para misionaris. Para misionaris itu didatang-datang ke rumah sakit. Didatengin tuh orang-orang yang memang dia sangat butuh teman curhat. Maka datang. Kemudian yang keempat adalah memaafkan mereka. Berbuat baik sama mereka dan memaafkan mereka. Mereka manusia biasa. Yang hari ini mungkin menolak, mungkin besok dia menerima. Maafkan dia. Rasulullah SAW memaafkan orang-orang Taif yang melemparin beliau alaihi salatu wassalam. Memaafkan penduduk Mekah yang mengusir Nabi alaihi salatu wassalam. Kita pun harus memiliki itu. Enggak ada dai itu menyimpan dendam. Aduh, fulan kayaknya enggak sudah, Anda enggak mau dayain dia. Anda pernah disakitin sama dia. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diusir, pernah dilemparin batu, tapi beliau ingin orang-orang itu masuk Islam. Tapi yang kelima, enggak boleh meremehkan siapapun. Kita akan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangin tokoh-tokoh, bukan berarti yang bukan tokoh enggak didakwain. Hanya saja harapan tokoh itu masuk Islam, harapan tokoh itu mengenal sunnah, itu pengaruhnya akan lebih besar. Akan tetapi kita gak boleh meremehkan orang yang kita dakwain. Marbot masjid, ini marbot, cuma marbot Ustaz, bukan DKM-nya. Nah, siapa tahu marbot ini ketika dia menerima dakwahmu, dibalik itu wallahu a'lam bishawab. Maka ini harus ada pada diri kita, memaafkan dan berbuat. Tidak boleh meremehkan siapapun orang itu. Dan yang keenam adalah, gak boleh kita ya menegur orang di depan orang banyak. Berusaha untuk mencari tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Jangan sampai orang yang kita ingin jadi baik orang itu, gara-gara kita tegur di depan orang banyak, yang ada malah jadi sehingga menolak dakwah ini dan memusuhinya serta mengajak orang lain untuk memusuhi dakwah ini. Itu hak-hak orang yang kita dakwahin. Baik, kita akan masuk kepada hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam ke Taif. Silakan dibaca. Ini mana? Bismillah. Hikmah yang sangat penting dari perjalanan Nabi ke Taif. Satu, telah kita saksikan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Taif, beliau memulai berdakwah kepada para pembesar Taif. Hal ini memberi pelajaran bahwa seorang dai hendaknya memulai dakwahnya dengan kepala rumah tangga di tingkat keluarga, sebab seorang ayah memiliki pengaruh di dalam rumah tangganya. Jika dai berada di sebuah wilayah atau pedesaan, hendaknya ia menghargai posisi kepala wilayah tersebut dengan pertama kali berkunjung kepadanya, atau bahkan sangat dianjurkan kalau ia meminta izin kepadanya untuk berdakwah di wilayahnya. Dai yang tidak mampu membedakan antara yang kecil dan yang besar, dan antara tokoh dan orang biasa, ia akan sering mendapatkan kesalahan dalam dakwahnya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya di Taif dengan mendatangi para pemuka kaum. Dan ketika mereka tidak menerima dakwah beliau, beliau pun pulang dan meninggalkan mereka. Barakallahu fiik. Ini pelajaran pertama, bahwa masyarakat ini memang berbeda-beda kedudukan sosialnya. Kita bukan membedakan, memang seperti itu adanya. Maka sikap yang disebut hikmah, yang kata Allah Azza wa Jalla, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah menuju jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah ini meletakkan semuanya di tempatnya. Nabi alaihissalatu wassalam datang ke pemuka-pemuka, ke Abdi, Bani Abdi Yalail, didatangin fulan, fulan, fulan. Karena beliau tahu pengaruhnya besar orang ini kalau sampai masuk Islam. Dalam kehidupan kita pun, ya kita lihat. Orang tua, kalau bapaknya ini, kalau bapaknya masuk Islam, besar kemungkinan keluarganya masuk Islam. Kalau orang tuanya mengenal sunnah, cinta dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, insyaallah pengaruhnya dia akan bisa mengajak keluarganya. Begitu pula kalau di sebuah perusahaan, ya bosnya. Kalau di sebuah kampung, ya kepala desanya. Siapapun yang kita lihat memiliki posisi di masyarakat, yang memiliki pengaruh di masyarakat, tentunya kalau kita mendakwain mereka dengan cara yang baik, kemudian mereka menerima, insyaallah akan menjadi indah perjalanan dakwah ini. Kemudian di sini disebutkan ada anjuran meminta izin kepadanya. Kalau kita di wilayah seseorang, maka kita datang, sowan kepada mereka, sampaikan ana mau dakwah di sini, mau nyampaikan tentang agama ini ya. Kalau ini kembali kepada kebijakan pendakwah itu sendiri. Karena ada daerah-daerah yang kalau kita izin malah bermasalah. Ini nanti masuk kepada hikmah yang kedua, pelajaran yang kedua. Bahkan kita sembunyikan. Tapi kalau hikmahnya enggak harus izin. Supaya mau kalau di sini ada pihak kepolisian ya. Dan alhamdulillah di negeri kita ini termasuk sangat mudah untuk berdakwah. Kalaupun ada gangguan dalam dakwah itu, Anda melihat bukan dari pemerintahnya. Karena pemerintah itu berdiri untuk semua. Tapi biasanya yang menolak dakwah itu kelompok tertentu, golongan tertentu. Kalau pemerintahnya, ya dia memberikan kebebasan, jangan bicara agama, jangan bicara Islam ya. bicara semua agama, mau orang Konghucu bikin kajian, mau orang Buddha, mereka welcome aja selama ya kondusif. Biasanya dakwahnya yang dibangun adalah kelompok atau golongan tertentu, dan kita pun tetap harus bersabar menghadapi mereka. Kemudian disebutkan di sini, kalau ada dai yang tidak bisa membedakan, oh semua harus sama, gak ada perbedaan. Gimana gak ada perbedaan? Ini malah menyebabkan terjadinya kesalahan dalam dakwah ini, ketika dai menyamakan yang berbeda, membedakan yang sama. Jadi yang sama kita samakan, yang beda kita bedakan. Berbeda lah yang namanya kepala desa sama kepala RW. Kepala RW sama kepala RT beda. Yang namanya presiden sama gubernur beda. Maka ini menjadi modal utama kita. Ketika mau berdakwah harus dilihat. Oh, di masyarakat di kampung ini yang berpengaruh fulan. Maka berusaha kita untuk ya soan ke fulan, ya ngobrol sama fulan. Ini semua demi suksesnya dakwah. Karena bicara dakwah bukan bicara ego kita masing-masing, tapi bicara bagaimana Allah Azza wa Jal mencintai kita dan kita mendapatkan pahala yang besar dari dakwah kita. Tapi yang kedua. Kedua, kita juga memperhatikan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa para tokoh itu tidak mau menerima dakwah beliau, maka beliau pun meminta kepada mereka agar merahasiakan kedatangan beliau kepada mereka. Ini mengajarkan kepada kita bahwa termasuk sikap yang bijaksana adalah ketika seseorang tidak mengatakan apa saja yang ia ketahui, tetapi hendaknya ada perkara-perkara tertentu yang harus ia rahasiakan dan tidak menyebarkannya kepada orang lain karena berbahaya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ista'inu ala ijadil qawaidi fil kitmah, fa inna kullazin ya'malin maqsud." Mintalah pertolongan atau berupayalah untuk mencapai keinginan-keinginan itu dengan merahasiakannya. Sebab setiap orang yang mendapat kenikmatan itu ada yang dengki kepadanya. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya meminta agar para pembesar Taif itu merahasiakan perlakuan buruk mereka kepada beliau, karena hal tersebut akan menambah senangnya musuh-musuh Nabi di Mekah. Barakallahu fikum. Di sini Rasulullah SAW memberikan pelajaran lain buat kita dalam menyelesaikan urusan kita, urusan pribadi atau urusan umat. Maka diperlukan strategi. Salah satu strategi yang diajarkan Nabi SAW adalah menyembunyikan. Kita punya program mau bikin sekolahan, kita yang masih konsep ya, masih wacana atau sudah mulai diatur, jangan dibongkar semua orang jadi tahu. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, "Ista'inu ala injail hawa'ij bil kitmah." Mintalah pertolongan, berupayalah untuk mencapai keinginan-keinginan itu dengan merahasiakannya. Mau beli ini, mau itu, mau bangun rumah apa, enggak perlu semua orang tahu. Kenapa engkau harus kasih tahu semua orang? Ini masih proses. Ini masih sedang digarap. Fa inna kullazi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang mendapatkan kenikmatan itu ada yang dengki kepada dia, ada aja yang dengki. Sehingga belum selesai akhirnya ada yang ganggu. Enggak selesai. Keinginanmu tidak pernah tercapai karena engkau sudah berkoar-koar ke sana kemari. Jadi ada hal-hal yang perlu dirahasiakan. Bukan merahasiakan agama. Agama kita harus sampai, enggak ada yang kita sembunyikan dalam urusan agama ini. Tapi ada program-program kita, ada acara-acara yang tidak perlu semua orang tahu. Nunggu nanti sampai selesai. Mau bikin sekolahan, mau bikin tahfidz, atau mau bikin kajian. Tunggu dulu. Di, ada kajian-kajian yang gak boleh semua orang tahu. Ini cukuplah, ini buat kerabat, buat orang kampung sini. Gak boleh nyebar keluar. Setelah semuanya sudah lengkap, acara dijalankan atau program itu sudah running, sudah mengasih tahu orang gak apa-apa. Karena nanti orang akan tahu sendiri. Dan Nabi SAW meminta supaya dirahasiakan. Dan yang diminta Nabi untuk dirahasiakan itu adalah sikap tokoh orang-orang Taif ini. Kenapa? Di antara doa Nabi SAW, beliau berlindung dari Allah min syamatatil a'da. Dari senangnya musuh dengan musibah yang menimpa kita. Jadi musuh itu kadang-kadang bahagia banget kalau kita susah. Maka gak perlu antum ceritakan kesusahan antum. Dan sekarang dengan adanya medsos ya, semua diceritakan sama orang. Akhirnya kita gak bijak. Kemudian teman-teman juga yang udah ngaji, yang kadang-kadang malah kerjanya memberikan komentar-komentar yang provokatif, yang tidak menyelesaikan masalah, bahkan memercikkan bensin kepada api. Kadangkala api itu sudah mulai redup, perlu dikasih bensin, meledak kembali. Maka ada hal-hal yang diam. Punya anak mau mengerjakan ini, itu. Ini dalam urusan dunia, bukan dalam, hanya dalam urusan agama ya. Secara umum, mau jualan roti, ngobrol sama temennya. Ana ini insyaallah mau buka toko roti karena ana lihat di sini belum ada toko roti dan orang-orang insyaallah mudah-mudahan bisa beli roti ana. Temennya dengar ya. Iya. Dapat sepekan dia buka toko roti duluan. Siapa yang salah? Dia enggak salah. Antum yang salah. Ustaz, dia kan akan sudah ngomong, Ustaz. Kan kata Nabi SAW, gak usah ngomong-ngomong. Kenapa kau ngomong-ngomong? Ada orang-orang, kecuali kau tahu orang itu cinta kepadamu, bahkan dia mendukung. Soalnya perempuan ini, perempuan, afwan. Manusia, laki perempuan. Kalau ngobrol, kadang-kadang gak bisa menyimpan yang ada di hatinya. Kemudian dia keluarkan semua, anak kepingin ini, anak kepingin ini, kepingin itu. Simpan. Kerjakan. Minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan dengan kita rahasiakan, bisa sukses. Apalagi kita merahasiakannya dengan alasan melaksanakan sunnah Rasul SAW. Barakallahu fikum. Baik, pelajaran yang ketiga. Tiga, pada saat Rasulullah SAW bergegas keluar dari Taif, dan orang-orang bodoh Taif melempari beliau dengan batu, maka Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu memasang badan untuk melindungi beliau. Maka Zaid pun banyak terkena lemparan batu, sehingga tubuhnya banyak yang terluka. Ketika Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu memasang badannya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita pada hari ini melindungi sunnah beliau. Kalau Zaid pada saat itu membela beliau, seharusnya kita saat ini membela sunnah beliau. Membela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diwujudkan dengan mengamalkannya dan memeliharanya serta bersungguh-sungguh untuk meneladani perilaku beliau dan menghidupkan sunnah beliau dalam segala aspek kehidupan kita. Mengembalikan kepada sunnah semua yang menyimpang darinya dan meninggalkan bid'ah yang tidak ada ajaran darinya. Kita harus yakin bahwa kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan dan kesuksesan yang didasari atas berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Nih, mana yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah? Di mana kalian? Zaid bin Harithah melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan badannya sehingga dia terluka. Sebagian di antara kita kadang kala berangan-angan untuk hidup di masa Nabi alaihi salatu wasallam. untuk memasang badannya demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal alaihi salatu wasallam. Apa yang beliau tinggalkan buat kita? Sunnahnya. Apa yang kita lakukan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam? Ini yang perlu kau pasang badan sekarang. Kalau engkau cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Bisa jadi engkau salah satu yang ngomong cinta, tapi terbukti engkau tidak cinta. Gimana Ustaz? Ana muslim. Ana cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi apakah engkau amalkan sallallahu alaihi wasallam? Atau engkau enggak perlu luka-luka melindungi Nabi alaihi salatu wasallam seperti Zaid bin Haritha. Yang kau butuhkan sekarang adalah melindungi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Membela sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Mengamalkannya. Memeliharanya. Sungguh-sungguh meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan setengah-setengah. Yang suka engkau amalkan, yang berat engkau tinggalkan. Engkau enggak perlu luka-luka. Gimana ngamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam? Butuh sampai terluka kita jemaah. Sampai babak belur. Ana rasa enggak. Tapi kalaupun harus babak belur demi mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu akan dicatat sebagai pembelaanmu terhadap sunnah, seperti pembelaan Zaid bin Harithah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kehidupan kita, jangan cuma penampilannya sesuai dengan sunnah, akhlaknya tidak sesuai dengan sunnah. Jangan cuma berkoar-koar, ana alhamdulillah mengamalkan sunnah, tapi dari sisi penampilan nampak engkau tidak mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bicara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sunnah itu artinya thariqah, jalan. Jadi kalau bisa diterjemahkan sunnah Nabi itu jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang ikut sunnahnya Fir'aun, ada orang yang ikut sunnahnya artis, jalan hidup dia yang dia ikuti. Maka kita ikutin sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian mengembalikan kepada sunnah. Yang bukan sunnah kita sampaikan. Dan dalam berdakwah, mungkin di masyarakat ada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana cara mengembalikan mereka kepada sunnah? Caranya adalah dengan menviralkan sunnah. Mengenalkan sunnah dulu nih. Gak perlu ngomongin itu dulu. Ini yang sunnah kayak gini. Ini yang sunnah kayak gini. Supaya orang itu faham, oh ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Iya, yang ini ya antum lihat sendiri. Nabi ngamalkan enggak? Nabi nyuruh enggak? Kalau ternyata memang Nabi tidak mengamalkan. Jadi ada masalah agama yang masalahnya memang masalah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang kita harus berlapang dada apabila khilaf itu ada ruang untuk berbeda. Tapi ada perkara yang memang Nabi enggak ngamalin, sahabat enggak ngamalin, ini bikin-bikin. Terus gimana? Ya sudah, daripada ribut. Katanya cinta sunnah, tinggalkan. Demi apa? Demi kita membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ajarannya dari segala hal yang menjadikan orang jadi gak faham dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian kita harus yakin jemaah, kebahagiaan, keberhasilan, kemenangan, pertolongan Allah Azza wa Jal, di mana didapat? Dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau bicara bagaimana umat Islam ini supaya bisa hidup damai, bagaimana supaya mereka bisa bersatu, bagaimana supaya mereka bisa bersama-sama menegakkan tonggak-tonggak agama ini sehingga umat manusia merasakan keadilan, kedamaian, ketentraman, makmur hidup di muka bumi ini. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kok bisa Ustaz? Kita ini syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syahadat kita. Kita bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita, jalan hidup kita, aturan hidup kita, baik dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan bermasyarakat, urusan bernegara pun, Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim bagaimana seorang muslim hidup. Jangan dipikir Islam itu hanya ngurusin pernikahan, ngurusin warisan, bahkan urusan peperangan pun diatur dalam Islam. Utang piutang diatur sama Islam. Itu syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu adalah utusan Allah. Teruskan sekuensi kita dengan syahadat kita ini tadi. Membela Nabi alaihi salatu wasallam. Mempercayai sunnahnya. Mengamalkan dan mengajak orang untuk mengamalkan. Suka enggak suka orang ya sudah. Dan biasanya orang yang mengamalkan sunnah dibenci oleh masyarakat. Sebagai Zaid bin Harithah ketika melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, dia babak belur dilemparin batu. Engkau pun akan babak belur, tapi mungkin tidak dilemparin batu. Mungkin hanya ya gangguan yang wujudnya verbal. Tapi kadang-kala enggak usah. Kadang-kala ada yang fisik. Ya, kadang-kala kita harus bersabar. Sebagaimana Zaid bin Harithah tidak melawan, tidak melempar balik orang-orang yang melemparin dia. Malah Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan untuk orang-orang supaya dapat hidayah. Barakallahu fiik. 4. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Thaif dan beliau mendapatkan kesulitan dan kepayahan yang luar biasa, maka beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Tuhannya sebagaimana yang tersebut dalam banyak kitab sirah. Berdasarkan hal ini, maka mengadukan permasalahan kepada Allah pada saat mengalami kesulitan merupakan jalan keluar yang benar. Selain itu, berdoa dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya tidaklah bertentangan dengan sikap sabar. Sebab sikap seorang muslim yang benar adalah bersabar atas segala yang dihadapi sambil mengangkat kedua tangannya untuk mengharapkan solusi dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, tiga kunci kebahagiaan: bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Dan kehidupan ini tidak akan lepas dari tiga hal tersebut. Yang pertama, nikmat dari Allah yang menuntut kita untuk bersyukur. Yang kedua, musibah, kesulitan yang menuntut kita untuk bersabar. Yang ketiga, dosa yang sudah menjadi kodrat manusia. Yang solusinya adalah beristighfar. Di sini pelajaran indah Rasulullah SAW keluar dari Taif. Beliau lelah, beliau capek, beliau terluka. Yang terluka bukan hanya fisiknya, batin beliau pun terluka. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Bersabar. Apa artinya bersabar? Menahan diri untuk tidak berucap atau melakukan perbuatan yang dimurkai Allah Azza wa Jal. Itu namanya bersabar. Tapi bukan berarti diam. Tidak. Ketika orang bersabar, dia berdoa, mencari solusi, mencari jalan keluar, meminta kemudahan kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jal supaya ditunjukkan jalan keluar, supaya diberi kemudahan. Karena seorang mukmin itu yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama. Apa artinya bersama? Jadi ketika kesulitan datang, itu kemudahan itu ada bareng sama dia datang. Cuma belum muncul, belum kelihatan, tapi yang jelas dia ada di sana. Dan Allah ulangi, wa inna ma'al fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada di situ kemudahan. Kalau begitu Ustaz, enggak perlu berdoa, kita disuruh doa. Bahkan doa ini salah satu bentuk pengabdian hamba kepada Allah. Karena Karena doa itu menunjukkan engkau butuh sama Allah. Engkau orang yang lemah, engkau orang yang hina, engkau tidak punya kemampuan apa-apa. Engkau orang yang tidak memiliki kekuasaan. Yang berkuasa itu Allah Azza wa Jal. Jadi ketika seorang berdoa, bukan berarti dia gak bersabar. Dia itu bersabar. Dan dia tahu dia diperintahkan untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan bisa jadi kesulitan itu Allah berikan. Musibah itu Allah turunkan untuk mendengar doamu. Untuk mendengar aduanmu, rintihanmu kepada Allah Azza wa Jal. Kebanyakan manusia ketika punya masalah, di mana dia curhat? Kepada siapa dia curhat? Di Facebook? Di IG? Di status dia? Dia ingin semua orang tahu kondisi dia. Kenapa gak cukup Allah yang tahu kondisimu? Nah, cari solusi juga boleh dengan curhat sama teman kita. Tapi yang utama adalah kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika mendapatkan informasi bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dimakan oleh serigala. Apa kata Nabi Ya'qub? Beliau mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifu. Sabar yang indah. Dan Allah tempat meminta pertolongan atas apa yang kalian lakukan. Sabar tidak bertentangan dengan berdoa. Nabi Ya'qub mengatakan sabrun jamil, sabar yang ayu, sabar yang cantik, jamil, yang indah. Dan Allah tempat minta pertolongan. Oleh karena itu, kesabaran yang indah adalah kesabaran yang bersih dari aduan kepada makhluk. Bersih dari rintihan kepada manusia. Nabi Ya'qub untuk menekankan bahwa sabarnya dia sabar yang cantik, maka beliau mengatakan innama ashku basi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kegundahanku, kesedihanku, kegalauanku ila Allah, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi alaihi salatu wasalam mengangkat tangannya memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebagai bentuk keyakinan hamba yang bisa menolong, yang bisa memberikan solusi. Bukan fulan atau alan, tapi Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Dan itu seorang da'i harus sering-sering kembali kepada Allah ketika menghadapi permasalahan-permasalahan dia. Barakallahu fikum. Baik, yang kelima. Lima. Dalam kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari kedua putra Robi'ah, yaitu Syaibah dan Uthbah, yang mengirimkan setangkai buah anggur, kita mendapatkan pelajaran darinya bahwa boleh kita menerima hadiah dari orang kafir dan menggunakannya. Sebab Rasulullah sendiri memakan buah anggur yang dikirim oleh orang kafir kepada beliau. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Orang kafir itu juga bertingkat-tingkat. Kebenciannya kepada Islam ya sama. Ada yang sangat benci. Ada yang benci. Ada yang kurang kebenciannya. Tapi secara umum ya mereka gak suka. Ada orang-orang yang bahkan mungkin welcome dengan Islam. Contohnya Najasyi. Ketika itu dia masih Nasrani. Dan siapapun yang datang ke negeri dia, dia gak peduli mau Islam, mau apa, datang ke negeri dia, dia tidak akan memboliminya. Ada yang seperti itu. Maka di sini kita lihat Syaibah dan Uthbah Ibnu Rabi'ah yang awalnya menolak dakwah Nabi SAW, akhirnya dia kesian. Dia kesian, tapi udah. Apa yang dia lakukan? Karena dilihat Nabi SAW lapar, setelah terluka juga, maka dikirimkan buah anggur lewat Ambasah, budak mereka. Yang akhirnya Ambasah masuk Islam nantinya. Pelajaran apa yang kita bisa petik ya, kalau ada hadiah dari orang kafir, selama hadiahnya itu halal, maka kita boleh ambil, kita boleh pakai. Tapi kalau hadiahnya haram, ya bagaimanapun kita beli aja nggak boleh. Kita kasih patung sama dia, hadiahnya khomer, karena kadang-kadang mereka punya khomer-khomer yang katanya mahal banget lo dihadiahkan, nggak boleh. Anggur ini buah, kasih hadiah yang halal, makan. Kalau hadiahnya babi, ya nggak boleh kita terima. Baik, yang keenam. Dalam kasus pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Adas, terdapat banyak pelajaran. Di antaranya, A. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap remeh seseorang dalam mendakwahkan misi Tuhannya. Karena dalam kisah ini, beliau mendakwahi seorang budak beragama Nasrani bernama Adas. Beliau bersedia berdialog dengan Adas sehingga ia memeluk Islam, seperti banyak disebutkan dalam kitab-kitab Sirah. Barakallahu fiik. Nah, bukan Ambas yang namanya Adas, anak kok jadi lupa. Baik, Adas. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan Huda. Tadi di mukaddimah ana sampaikan, di antara hak masyarakat yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan siapapun mereka. Nah, kita mendakwain tokoh karena harapannya di balik tokoh itu ada banyak yang akan masuk Islam. Tapi kita enggak boleh meremehkan budak. Ini yang lemah-lemah enggak boleh kita remehkan. Di sini Nabi alaihi salatu wasalam mendakwain Adas, berdialog, ngobrol sama Adas. Karena sebagian kita jamaah, ketika sudah alim, ketika sudah menjadi tokoh, mungkin sudah menjadi ustaz besar, kadang-kadang enggak mau lagi ngobrol dengan orang-orang yang mungkin ya enggak punya kedudukan sosial ya. Seharusnya tetap. Mau seorang ustadz ketika di stasiun pun ngobrol sama orang, ketika di kereta, ketika di pesawat, ya, ketika mungkin dia di terminal, masya Allah. Dengan cara ini, lentera itu akan menerangi tempat-tempat yang dikunjungin oleh seorang dai. Rasul SAW bertemu dengan budak ini bernama Adas. Akhirnya terjadi dialog yang memang ceritanya pendek mungkin. Tapi kejadiannya mungkin cukup panjang. Karena di situ Nabi alaihi salatu wasallam makan anggur ya. Biasanya orang kalau ngobrol itu sambil makan anggur, sambil makannya itu lebih santai. Dan akhirnya Adas masuk Islam. Tuh, pelajaran yang kedua dari kisah Adas ini. Bahwa penyebab masuk Islamnya Adas atau permulaan adanya dialog antara Nabi dengannya adalah ketika Rasulullah SAW membaca Bismillah pada saat memulai makan. Karena memang seharusnya demikianlah, seorang Muslim harus berdakwah dengan perbuatan dan ucapannya, dan hendaknya ia komitmen dengan adab dan etika Islami dalam diri pribadinya maupun saat mengajar dan berdakwah kepada orang lain. Sadarlah bahwa setiap tingkah lakunya itu mempunyai pengaruh kepada orang lain, baik secara positif maupun negatif. Barakallahu fikum, masya Allah. Gimana masuk Islam ada sih? Nabi tidak ngajak dia masuk Islam langsung ketika dia datang, karena memang ya kondisinya belum tepat. Ini orang bawa makanan diutus sama tuh dua orang bos yang habis menyakiti Nabi SAW. Maka Nabi berusaha untuk menjaga adab dan etika. Beliau memulai dakwahnya dengan perbuatan, dengan baca Bismillah. Bayangkan pengaruh Bismillah ini kepada Adas. Sedangkan banyak umat Islam di masa sekarang ini malu untuk menunjukkan keislaman dia. Tunjukkan ana Muslim. Ada muslim. Ketika lagi ngobrol-ngobrol, ada waktu azan, afwan, ana mau berangkat. Mau kemana? Mau sholat? Eh, nanti dulu ana muslim, ana dipanggil tuh. Hayya ala sholat, hayya ala sholat. Ana mau ke masjid. Antum mungkin gak ngajak dia sholat ke masjid. Tapi dengan perbuatan antum, antum udah mendakwain mereka. Nanti dulu dari tadi ngobrol ya. Ini cuma sebentar nih. Semua punya hak. Antum punya hak, ana hormatin. Tapi Allah juga punya hak, ana harus laksanakan tugas ana. Dakwah dengan perbuatannya. Malah sekarang banyak muslim yang melakukan tindakan yang membuat orang di luar Islam jadi malas mau masuk Islam. Muslim kayak gini. Akhlaknya, perilakunya, omongannya. Ini muslim, aduh enggak. Malas mau masuk Islam. Maka setiap muslim, apalagi seorang pendakwah, dan sejatinya kulluna du'a, setiap muslim itu membawa risalah Islam. Kalaupun dia tidak bisa berceramah, tidak bisa berpidato, tidak memiliki kemampuan untuk orasi mengajak umat, tapi perbuatan dia sebagai sosok muslim sejati itu akan memiliki pengaruh positif dan negatif. Apalagi muslim yang udah kenal sunnah. Kalau di rumah, di lingkungan tetangga, di masyarakat, di tempat kerja, kau menunjukkan keislamanmu, menjaga akhlak Islam, insya Allah orang akan merasakan, oh benar, Islam itu rahmatan lil alamin. Kasih sayang buat alam semesta ini. Kisah di barat sana, ketika ada seorang masuk lift, mungkin dia ke apartemen dia, tahu-tahu ada cewek yang masuk. Cewek itu masuk dengan penampilan yang sangat seksi, yang sangat membangkitkan birahi. Tapi ada pemuda muslim itu, ketika cewek ini masuk, dia memandang ke bawah. Dia gak ngobrol sama tuh perempuan, dia gak memandang ke bawah. Perempuan itu mulai risih dengan laki-laki. Akhirnya membuka obrolan. Kau ini gimana sih? Aku dengan pakaian seperti ini, malah kau gak lihat. Karena tujuan perempuan ketika pakai pakaian seksi keluar rumah, apa tujuannya? Ingin dilihat orang. Ingin dipandang. Ingin dipuji. Ingin dikatakan engkau cantik, engkau indah. Dan itu yang diinginkan oleh perempuan. Muslim, dia tundukkan pandangan. Apa kata pemuda ini? Ketika dapat obrolan seperti itu, maka dia mengatakan, I'm sorry, I'm Muslim. Maaf, saya Muslim. Apa Muslim ini? Di sini mulai dakwah. Ana Muslim. Nabi Muhammad SAW bersama Adas. Adas tanya, engkau apa bicara Bismillah itu dapat dari mana? Ini enggak seperti ini biasanya orang-orang membaca. Kata dia, Nabi SAW bertanya, iya, itu nama Allah Azza wa Jal, dan aku seorang Nabi. Kemudian ditanya, engkau dari mana? Baik tanya Nabi SAW. Oh, aku dari Nainawa, dari kampungnya Nabi Yunus. Qala subhanallah, huma adro kama Yunus. Kau tahu dari mana Yunus? Ya? Akhi, itu saudaraku. Akhirnya Adas masuk Islam. Cerita tuh pemuda tadi, dia melif dengan cewek ini, dengan dandanan yang seksi, berakhir dengan minta nomor telepon. Dikasih nomor telepon. Mulai akhirnya lanjutan untuk mengenalkan Islam. Dia ingin tahu Islam lebih dalam. Akhirnya dikasih tahu, kalau engkau ingin tahu Islam lebih dalam, mungkin pemuda ini enggak begitu faham untuk bisa menjelaskan dan menguraikan. Tapi dia kasih tahu ada Islamic Center yang bisa memberikan penjelasan untuk orang-orang yang tidak kenal dengan Islam. Dan akhirnya tuh perempuan masuk Islam dan pakai jilbab. Dan ketika itu dia tahu nikmatnya seorang muslimah. Nggak repot mau bersolek ya, mau pakai yang merah, pakai yang hijau, mau pakai yang ungu, di depan cermin berjam-jam untuk keluar rumah. Sekarang kata dia, dia pakai jilbab keluar, selesai. Subhanallah. Betapa sederhananya Islam ini meletakkan beban-beban yang memenuhi pundak para wanita dengan jilbab yang ada. Nggak repot buat dia. Sebagian wanita itu masya Allah, anak kesian. Kesian gimana? Kadangkala di bus dia buka cerminnya, dia perbagus sidonya, kemudian lipstiknya itu macam-macam. Nanti kadangkala turun dari bus, melihat di mobil ada spion, dia terpaksa miring-miring kepalanya untuk memperbaiki solekannya. Muslim enggak. Tenang hidup ini. Maka hendaklah setiap muslim berdakwah dengan akhlaknya dan perilakunya. Bikin orang lain takjub. Bukan dengan engkau, tapi dengan Islam. Yang engkau sebagai pelaku yang membumikan Islam itu di dirimu dan di masyarakat ini. Barakallahu fikum. Nah, yang selanjutnya. Ketika Adas mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia segera bersyukur dan menciumi kepala, kedua tangan dan kaki beliau. Karena ia seorang budak Nasrani yang pernah membaca kitab sucinya, sehingga ia mengetahui Rasul beserta kedudukannya yang mulia. Peristiwa ini merupakan pelajaran bagi kita. Bagaimana seharusnya kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selain itu, memuliakan Rasul pada saat ini adalah dengan mengikuti sunnah beliau, mengamalkan dan mendakwahkannya, serta tidak mempertentangkannya dengan berbagai versi pendapat dan logika manusia biasa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, pokok bersopan santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bersikap menerima secara total dan patuh kepada perintahnya, menerima berita yang datang darinya dan membenarkannya tanpa adanya usaha untuk mengontraskannya dengan khayalan manusia. Lalu ia menamakannya dengan rasionalitas atau adanya dorongan keraguan-keraguan dan sakwa sangka kepada beliau, atau lebih mengedepankan pandangan dan khayalan pikiran tokoh-tokoh lain. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya bersikap monoloyalitas dengan pasrah, menerima dan patuh kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia mentauhidkan Tuhan yang telah mengutus beliau, yakni dengan beribadah, tunduk, merendahkan diri di hadapannya serta bertaubat dan bertawakal kepadanya. Barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Kalau tadi kita melihat bagaimana Zaid bin Harithah membela, melindungi Nabi alaihi salatu wasallam. Ini menuntut kita juga, kita harus membela sunnah Nabi alaihi salatu wasallam setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wasallam. Adas sikap yang berbeda, itu memuliakan, mengagungkan. Ketika tahu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia melakukan apa yang dia biasa dia lakukan untuk memuliakan orang. Dia ciumi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ciumi tangan, dia ciumi kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa yang kita lakukan untuk mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ini sekarang mau Islam gayanya siapa? Kalau di setiap negeri punya gaya Islam yang berbeda-beda, mungkin di Indonesia akan dibikin Islam tertentu, mungkin di Australia, mungkin bahkan setiap suku memiliki Islam yang tertentu. Engkau harus tetap Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengagungkan Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini Ibnu Qayyim alaihi salatu wassalam memberikan ringkasan tentang bagaimana kita beradab, beretika dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari etika dengan orang tua, etika dengan tetangga, etika dengan pemimpin, etika dengan teman. Ini etika dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus engkau lakukan? Maka disebutkan sini, pokok bersopan santun kepada Rasul SAW adalah dengan bersikap yang pertama, menerima secara total dan patuh kepada perintahnya. Ya, kalau ada istilah dulu, tamu itu seperti mayit yang dimandikan oleh pemandi jenazah. Kita harus bersikap total menerima semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya, beritanya kita percaya secara total, membenarkannya tanpa ada usaha untuk mengkontraskannya, membentur-benturkannya dengan hasil pikiran manusia. Oh, katanya fulan enggak seperti itu. Oh, ini udah bukan zamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat wahyu. Sedangkan yang engkau lakukan itu dari hasil penelitian yang bisa aja benar menurut engkau sekarang, 10 tahun kemudian hasil penelitianmu dibantah dengan hasil penelitian lainnya. Kenapa? Karena ini hasil usaha manusia. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam, apa kata Allah azza wajal, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi alaihi salatu wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Bukan dari kekuasaannya, bukan dari keinginan untuk berkuasa. Bukan dari keinginan untuk menyenangkan dirinya, la. Yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam adalah wahyu yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka jangan kau kontraskan, engkau benturkan dengan aturan yang dibikin oleh manusia. Yang dibikin oleh manusia. Yang kalau kita bicara aturan yang dibikin oleh manusia, 50 tahun yang lalu, di negeri kita mungkin membuat sebuah aturan yang sekarang direvisi. Ada revisi undang-undang. Kenapa? Karena menurut mereka enggak sesuai, enggak cocok. Karena itu hasil karya manusia. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ingin menekankan bahwa tugasmu sebagai seorang muslim adalah secara total menerima. Kalau itu perintah, kita amalkan. Kalau itu larangan, kita tinggalkan. Kalau Nabi SAW diam, tidak memerintah dan tidak melarangkan, ya sudah dimaafkan. Tidak perlu kita bahas secara mendalam. Kalau yang itu ditinggalkan Nabi SAW. Kemudian, ya beliau mengatakan, tanpa ada usaha untuk mengkontraskannya dengan khayalan manusia, lalu ia menamakan dengan rasionalitas. Ini sesuai dengan logika kita, dengan rasio kita. Ini adalah hasil pemikiran. Hasil pemikiran. Di muka bumi ini yang bisa berpikir bukan hanya engkau. Hasil pemikiran orang Indonesia, kalau kita bicara, umumnya bicara hukum nih. Hukum eksekusi mati. Di sebagian negara dihilangkan. Karena menurut mereka ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Di negara lain dilakukan. Dan kata mereka ini sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, terus yang mana yang kita mau ikut? Rasio siapa yang kita jadikan pertimbangan? Selama itu hasil rasio bisa ditentang dengan hasil rasio lain. Maka kalau dikatakan ini adalah dinamakan rasionalitas ya, atau adanya dorongan keraguan-raguan dan syak wasangka kepada beliau. Enggak, Nabi kan enggak tahu Nabi. Subhanallah. Orang-orang kafir itu sebagian sudah beriman ketika mereka membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang secara rasio manusia tidak bisa menerimanya, tapi dia membuktikan kalau itu bisa diterima. Karena sejatinya an-naqlus sahih, kalau ada hadis yang sahih, itu tidak mungkin bertentangan dengan akal yang benar. Enggak mungkin. Kalau bertentangan ya akalnya enggak benar. Enggak mungkin hadisnya enggak benar kalau hadisnya sahih. Maka disebutkan di sini seorang muslim hendaknya bersikap monoloyalitas full hanya kepada Allah dan Rasulnya, loyalitas dia. Oh, gimana loyalitas dia kepada negerinya? Gimana loyalitas dia kepada lembaga yang dia ada di tempat itu? Nah, loyalitas dia terikat, terbatas. Selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, selama tidak bertentangan dengan perintah Rasul SAW, taat, patuhi aturan yang ada. Tapi ketika aturan yang dibikin bertentangan dengan qala Allah, qala Rasul, maka afwan, engkau tidak pernah menciptakan aku. Dan engkau enggak bisa jamin kehidupan aku nanti di hari akhir. Makanya kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'asiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk apabila ada unsur kemaksiatan kepada pencipta. Engkau sama manusia sama aku. Kalau engkau sekarang berkuasa, besok engkau turun, digantikan sama yang lainnya. Dan seperti itulah akan berubah terus, karena manusia itu makhluk yang ada masa waktunya. Manusia itu makhluk yang ada masa kadaluarsanya. Bahkan sebelum mati udah kadaluarsa. Maka kita harus beradablah, yang etislah sama Allah dan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap taat dan patuh kepada, ya, kalau kita kerja di sana, di manapun, ya, kita harus taat kepada pemimpin kita, kepada penguasa kita, tapi dengan catatan, selama perintahnya, selama aturannya, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan, ya, mohon maaf. Ana Muslim. Barakallahu fikum. Yang ketujuh. Dalam peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Thaif, lalu beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam bersama dengan malaikat penjaga gunung, terdapat beberapa pelajaran. Di antaranya, A. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengizinkan kepada malaikat penjaga gunung untuk menawarkan kepada Nabi. Seandainya beliau berkenan, malaikat akan mengubur penduduk Mekah dengan dua gunung yang ada di antara kota Mekah. Akan tetapi, beliau tidak berkenan untuk itu. Sungguh agung dan luhur kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Siapa yang kau akan jadikan panutan? Jadi kalau bicara sebagian orang yang beranggapan Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu tersebar dengan pedang, Islam itu agama yang barbar. Di mana engkau dapat Islam yang kayak gitu? Baca nih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ambil pelajaran ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang dari Thaif, ini kesempatan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Pada waktu itu belum disyariatkan jihad, belum. Untuk melawan musuh belum. Kenapa? Ya, dari sisi kekuatan memang umat Islam masih sedikit. Enggak mampu untuk menghadapi musuh yang besar. Yang kedua, dari sisi wahyu, memang Allah belum mengizinkan. Tapi ini ada kesempatan. Musuh itu langsung habis. Musuh itu langsung selesai urusannya. Mati semuanya. Tenang kan dakwah. Allah kirim malaikat. Jibril bersama penunggu gunung. Ditawarin untuk menguburkan, untuk membinasakan penduduk Mekah atau penduduk Thaif. Memang para ulama beda pendapat. Mana yang ditawarkan, penduduk Mekah atau penduduk Thaif? Sebagian mengatakan penduduk Mekah karena mereka yang menyebabkan Nabi alaihi salatu wasallam disakiti di Thaif. Ada yang mengatakan penduduk Thaif. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menolak, enggak seperti itu. Enggak ngawur. Oh, bom. Ini bukan bom. Gunung ditimpakan. Dicabut, timpakan. Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi apakah Islam mau seperti itu? Enggak. Berbeda dengan orang-orang Salibin ketika mereka menguasai Palestina. Anda kalau baca jamaah, bagaimana orang-orang Salib, bagaimana orang-orang Tatar ketika itu. Ketika masuk ke negeri, mati semua. Islam ketika masuk ke sebuah negeri, enggak. Mau dibunuh? Lah. Kita datang ke sini bukan mau membinasakan manusia. Kita ingin menyampaikan agama Allah. Kita ingin menyebarkan rahmat yang dihalangi oleh mereka untuk sampai kepada penduduk mereka. Kita yang menyebarkan kedamaian di muka bumi ini. Bukan hendak mematikan mereka, membinasakan mereka lah. Dan Nabi alaihissalam memberikan contoh kepada kita. Bahwa beliau diutus bukan untuk membinasakan. Nah, salah satu cara adalah dengan berjihad. Dengan berperang. Ketika tembok itu dipasang sama mereka sehingga rahmat gak bisa masuk. Kasihan tuh orang yang dibalik tembok gak dapat rahmat. Gara-gara adanya segelintir orang yang tidak suka dengan rahmat ini. Maka Nabi SAW, enggak, jangan. Kita pun harus seperti itu. Harus punya rahmat. Berakhlaklah dengan akhlak Allah Azza wa Jalla dan akhlak Rasulullah SAW. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau dengan orang-orang yang beriman, beliau pengasih dan penyayang. Kepada binatang pun beliau memberikan kasih sayang. Dan kepada musuh-musuh yang menyakitin. Gimana kalau kita yang ditawarin, ada orang nyakitin kita, kesempatan dia kena kasus dan bisa dia itu selesai urusannya. Antum akan tertawa, tersenyum, berbahagia kalau dia dihukum. Tapi bukan itu yang kita cari dalam kehidupan ini. Yang kita inginkan itu orang gimana dapat hidayah supaya bisa bergandengan tangan bersama kita melewati sirat dan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Itu ambisi seorang muslim. B. Berdasarkan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat penjaga gunung, terlihat jelas tujuan yang hendak dicapai oleh beliau di dalam dakwahnya, yaitu untuk memberi petunjuk kepada manusia dan membebaskan mereka dari kegelapan kemusyrikan menuju kepada cahaya tauhid. Adapun persoalan balas dendam kepada orang-orang yang telah menzalimi dan menyakiti beliau, maka hal tersebut tidak ada dalam perhitungan beliau. Sebab seandainya hal ini menjadi perhatian beliau, niscaya beliau cepat-cepat berharap agar mereka hancur. Terutama ketika beliau ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan mereka atas izin Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, hendaklah setiap muslim tahu tujuan hidup dia. Yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bukan membiarkan orang masuk neraka. Oh, biar mereka masuk neraka. Lah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin semuanya masuk surga. Dan kita pun ingin. Jadi tatkala kita berdakwah, jangan ada di benak kita, ana mau dakwah sama fulan. Kalau dia tolak, semoga lah dia masuk neraka dia. Enggak. Harapannya bagaimana dia menerima. Dan kalau dia tidak menerima, ana akan berdoa mohon sama Allah supaya fulan menerima. Supaya dibuka pintu hatinya. Iblis tujuannya mengajak orang masuk neraka. Kita tujuannya menyelamatkan orang dari api neraka. Dan pertama menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan semoga dengan menyelamatkan orang dari api neraka, Allah mengasihi kita. Dan kita pun dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Jangan sampai membiarkan orang-orang jadi buruannya. Iblis, mereka masuk neraka dan kita pun senang dengan mereka. Lah, kita kesian kalau ada saudara kita yang meninggal dunia. Ya Allah ya, dia belum kenal dakwah ini, belum Islam. Tapi di sisi lain kalau mereka orang-orang yang suka menyakitin Islam, kemudian mati, ya kita bergembira. Karena dia berhenti tidak menyakiti umat Islam. Tapi ingat, ahlu sunnah wal jamaah dikatakan, arhamul khalqi bil khalqi. Mereka adalah orang yang paling penyayang untuk makhluk. Ahlu sunnah wal jamaah. Karena dia tujuan hidupnya adalah mengikuti Nabi SAW. Mengajak orang semuanya untuk masuk surga. Hadza wallahu a'lam. Taib. Yang selanjutnya. 8. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat bersedih. Akan tetapi beliau segera mengadu kepada Tuhannya dengan melakukan sholat malam, yaitu qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran. Beliau melakukan sholat malam sekalipun beliau dalam keadaan musafir dan kepayahan yang sangat atas perlakuan orang-orang Thaif. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya qiyamul lail agar kita tidak lupa melaksanakannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wazakarullaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Qiyamul lail akan memberikan kemuliaan bagi setiap mukmin, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, wa'lam an syarafal mu'mini qiyamul lail." Hai Muhammad, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang yang beriman ada pada qiyamul lail. Masya Allah, jemaah. Ini pelajaran lain, dan semua hidup Nabi adalah pelajaran buat kita. Rasulullah SAW dalam kondisi bersedih. Terluka Nabi SAW. Musafir, capek, lelah. Beliau tahu obatnya apa? Qiyamul lail. Kita pun kalau sedang susah, sedang punya masalah, bahkan mungkin kita sedang sakit, tetap qiyamul lail. Mungkin tidak bisa panjang. Mungkin tidak bisa full 11 rakaat, tapi engkau bisa 3 rakaat. Tetap bangun menghadap Allah Azza wa Jalla, karena itu obat. Pernah melihat orang yang sakit, kadang-kadang obat itu tidak bisa dimasukkan lewat mulutnya, dimasukkan lewat hidungnya. Kadang-kadang dimasukkan lewat tangannya. Kadang-kadang dia enggak bisa minum obat dan kondisi berbaring, didudukkan supaya minum obat, karena penting obat ini, supaya dia sembuh. Hati kita yang sedih, yang sedang susah, walaupun sedang capek, lelah, bangun. Di situ tempat mengadu. Tatkala semua orang sedang tidur, tatkala makhluk-makhluk juga sedang tidur, engkau bangun, mengambil wudu. Kemudian engkau hamparkan sejadahnya, lalu engkau mengatakan, Allahu Akbar. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangun. Ini pelajaran buat kita, jemaah. Dan pesan Jibril alaihissalam kepada Nabi alaihissalatu wassalam, wa'alam anna syarafal mu'min, yang ingin mencari kemuliaan, sebagai mencari kehormatan dan kemuliaan dengan jabatan, dengan bertarung untuk menjadi kepala desa, ketua RW, untuk menjadi kepala bupati, untuk menjadi gubernur, apapun, menjadi kepala negara. Mungkin dia bertarung untuk mencari kehormatan dan kemuliaan, dia lupa bahwasanya syaraful mu'min, kemuliaan seorang mu'min itu qiyamuhu billail. Ketika dia bisa qiyamul lail menghadap kepada Allah Azza wa Jal, gimana kalau engkau bisa bangun berdiri di hadapan seorang pemimpin? Gak ada siapa-siapa, hanya engkau dan dia. Apa engkau enggak mulia ketika itu? Gimana kalau engkau berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin? Maka ini yang harus dilakukan seorang mukmin. Ketika mendapatkan masalah, silakan kau menangis, silakan kau bersedih, tapi jangan lupa untuk minum obat untuk kesembuhan dirimu. Dan obat itu adalah qiyamul lail. Yang kesembilan, berdasarkan peristiwa kehadiran bangsa jin pada tilawah Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat kita petik dua pelajaran, yaitu A. Adab jin pada waktu mereka mendengarkan Al-Quran dibaca, yaitu ketika mereka hadir untuk mendengarkan tilawah, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, diamlah kalian dan dengarkanlah. Ini merupakan adab yang sangat penting diperhatikan pada saat mendengar bacaan Al-Quran. Nah, ini pelajaran buat kita. Bagaimana ketika jin itu hadir ya. Selesai Rasulullah SAW pulang dari Taif. Kemudian Allah Azza wa Jalla menceritakan adanya kelompok jin yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Allah katakan falamma hadaru, ketika mereka hadir sampai ke tempat itu, qalu anusitu, dengarkan. Udah nyampe nih, udah dengerin. Ini adab kita, datang kajian seperti itu, dengarkan Quran seperti itu. Datang kajian, ustadznya nyampaikan, ada yang ngobrol. Ada yang pegang HP, mainan. Ngapain hadir di situ? Jin aja ngerti adabnya. Kalau ansitu, dengerin. Yang dibacakan oleh penceramah, ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadith-hadith Rasulullah SAW, maka termasuk adab adalah kita mendengarkan dan menyimak dengan baik. Di situ hidayah bisa didapatkan. Pulang kajian, iman bertambah insyaAllah. Karena peringatan-peringatan ketika disampaikan, sedangkan tubuh kita hadir dan hati kita tidak hadir, telinga kita juga tidak fokus, maka kadangkala pulang kajian gak dapat apa-apa. Yang ada cuma kumpul-kumpul doang. Bahkan bisa jadi kita dapat dosa karena mengganggu konsentrasi orang-orang yang sedang mendengarkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Qaf, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya tuh di apa yang dibacakan, apa yang disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim itu ada peringatan buat siapa? Liman kana lahu qalbun, buat orang yang punya hati. Punya hati. Semua punya hati, Ustaz. Aw alqa as-sam'. Dengarkan dengan telinganya, masukkan dalam hatinya, wahwa syahid, dan dia hadir di sana. Kalau kita punya hati mendengarkan tapi jauh sayup-sayup, enggak hadir, enggak terdengar juga. Tapi ketika kita hadir, insyaallah kita akan bisa seperti bangsa jin yang akhirnya mereka masuk Islam. Setelah Islam, mereka pulang kampung untuk ngajak orang masuk Islam. Taib B. Allah Ta'ala memberitahukan tentang reaksi jin sesudah mereka mendengar Al-Quran dibaca. Allah berfirman, ketika pembacaan selesai, mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Inilah tanggung jawab dakwah yang harus selalu diingat pada saat kita membaca kisah jin yang segera bergerak untuk memberi peringatan kepada kaumnya sesudah mereka mendengar arahan Allah di dalam ayat-ayatnya. Barakallahu fikum, subhanallah ya. Ini seorang mukmin. Ketika dia dapat sesuatu yang indah, dia dapat buah-buahan. Dua kantong plastik, anggur dan kurma. Pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan ke rumahnya, dia kasih tetangganya. Ketemu Fadl. Fadl, masya Allah. Bagaimana tetangga akan melihat antum? Gimana kalau yang antum bagi kepada mereka adalah hidayah? Dan itu dilakukan oleh bangsa jin. Mendengarkan, faham, menghayati, pulang, mulai dia keluarkan, nih aku akan bagikan kepada mereka. Kita pun habis kajian sekarang, nih ibu-ibu ya khususnya, masya Allah, kajiannya rutin. Setelah kajian rutin itu coba, berapa orang yang sudah anak kasih hadiah dengan kajian anak? Bisakah kita seperti bangsa jin yang pulang membawa lentera, yang lentera itu satu, kemudian dia bagi setiap rumah akhirnya terang dengan lentera yang dia bawa. Ahibati fillah, jangan sampai bangsa jin lebih mulia dari kita. Padahal Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Malaikat sujud sama Nabi Adam alaihissalam. Masa bangsa jin lebih mulia dari kita? Ketika kita mendiamkan apa yang kita dapat, atau memang kita enggak dapat apa-apa habis kajian, Karena proses yang dilakukan bangsa jin bisa berbagi kepada kaumnya karena dia melakukan proses yang pertama, yaitu duduk, mendengarkan, memperhatikan. Setelah itu baru bisa kita bagi. Tapi kalau kita duduk, gak dengerin, atau sibuk menghayal, apa yang akan kita bagikan? Baik, yang ke-10. 10. Kedapatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gangguan dan kesakitan dari perilaku orang-orang Mekah dan orang-orang Taif. Namun demikian, beliau mengatakan kepada Zaid bin Harisah, "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kamu alami ini, dan sesungguhnya Dia akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya." Seorang mukmin tidak mengenal putus asa atau terkena depresi dalam perjuangan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Sebuah pandangan yang hina ini, yakni memandang hidup dengan pandangan sial dan bermalas-malasan, tidak dikenal dalam Islam dan tidak disukainya. Bahkan Islam menolaknya dengan keras dan menunjukkan manusia bahwa selalu ada harapan untuk keberhasilan. Dan sesungguhnya, beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah selalu menghadirkan kemudahan itu sesudah mendatangkan kesulitan." Islam pun mengajarkan bahwa perilaku yang sangat berbahaya atas manusia adalah sikap putus asa dan bermalas-malasan. Subhanallah jemaah. Jadi optimis itu akhlak seorang muslim. Apapun yang terjadi. Allahu Akbar ya. Ana kemarin membaca cerita Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ketika pasukan Tatar datang dari Irak untuk menyerang Damaskus. Itu penduduk Damaskus sebagian sudah mulai kabur meninggalkan Damaskus. Pemimpin atau raja umat Islam, sultan yang ada di Mesir juga enggak datang. Akhirnya Ibnu Taimiyah berangkat ke Mesir. Beliau memotivasi umat Islam, dimotivasi rajanya, sultannya untuk ikut menjaga negeri Islam. Kemudian orang-orang juga diajak dan beliau menanamkan di hati mereka bahwa innallaha nasiru dini, Allah akan menangkan agamanya. Karena ada sebagian belum perang udah kalah. Apa penyebabnya? Pesimis. Maka ketika beliau mengatakan kalian akan dimenangkan, mereka mengatakan bilang insya Allah, katakan iya insya Allah, tahqiqan la ta'liqan, iya insya Allah, benar-benar insya Allah, itu harapan besar, sungguh Allah akan bantu agamanya. Subhanallah. Karena perlu ditumbuhkan optimisme. Orang yang pesimis, ya udah gak akan pernah maju dia. Setiap akan berusaha, dia selalu gimana kalau nanti gagal? Subhanallah, gimana kalau berhasil? Kenapa selalu kegagalan? Maka Nabi SAW ketika perang Khandaq, nanti kita akan beri pelajaran. Bagaimana beliau SAW menanamkan di diri para optimis untuk kemenangan. Padahal ketika itu umat Islam belum tahu menang atau kalah. Tapi beliau kabarkan gembira akan ditaklukkan Persia, akan ditaklukkan Romawi, akan ditaklukkan Yaman. Ini mereka masih dalam kepungan orang-orang musyrikin. Dan yang membuat kekalahan itu adalah sifat tadi. Putus asa, pesimis, itu gak mungkin udah. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika perang menghadapi Tatar benar-benar membangkitkan semangat mereka. Membacakan ayat-ayat Allah, menumbuhkan keimanan mereka. Bahwa yang bisa memenangkan itu hanya Allah Azza wa Jal. Dan Allah janji, Dia akan menangkan agamanya. Maka Rasul SAW mengatakan kepada Zaid, "Inna allaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja." Tenang Zaid. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusi. Pasti. Tapi kita perlu nunggu waktu. Dan perlu bersabar. Solusi itu datang. Dan keyakinan ini yang menyebabkan kita hidup damai jemaah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Padahal siapa yang beriman kepada Allah, yakin sama Allah, Allah akan kasih petunjuk. Tapi kalau enggak, sudah. Dia akan putus asa, Dia merasa, aduh gak mungkin. Kok bisa gak mungkin? Dari mana kau katakan gak mungkin? Bukankah Allah ala kulli syai'in qadir? Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yulijul layla fin nahar. Malam jadi siang, siang jadi malam. Allah terbitkan mentari. Allah tenggelamkan matahari. Itu Allah azza wa jalla. Lalu kita enggak yakin dengan pertolongan Allah, padahal Allah berjanji fa inna ma'al usri yusra. Akhirnya Zaid bin Haritha jadi ini ada orang-orang yang butuh dukungan kita ya. Butuh motivasi kita. Iman yang lemah kadang kala membuat dia jadi putus asa, tapi kita sebagai sesama muslim diperintahkan kalau dapat teman-teman yang kena musibah, yang mungkin dia mendapatkan kesulitan, engkau harus datang. Engkau pegang tangannya. Engkau kuatkan dia. Sampaikan kepadanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Taib yang ke-11. 11. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memelihara atau mengingat jasa baik orang lain dan usaha beliau untuk membalasnya dengan baik. Beliau telah memelihara jasa baik Al-Mut'a'in bin Adi yang pernah menolong beliau ketika beliau hendak memasuki Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat peristiwa tersebut pada hari ketika beliau menang atas kaum kafir dan membawa banyak tawanan dari mereka. Beliau lalu memberitahukan kepada para sahabat bahwa seandainya Al-Mut'a'in bin Abi masih hidup, lalu ia meminta beliau untuk membebaskan para tawanan itu, niscaya beliau akan membebaskan mereka demi dia. Begitulah, kesetia kawanan dan memelihara jasa baik orang lain merupakan sifat mulia dari manusia-manusia utama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yaskurun nas, la yaskurullah." Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti ia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Barakallahu fikum. Ya, ini akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Allah ya. Setiap muslim yang kenal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Sama orang kafir pun beliau seperti itu. Beliau tetap mengingat kebaikan mereka. Kita ini kadang kalah sama teman kita. Sama teman kita. Kita bersahabat bertahun-tahun. Kemudian kadang kalah ada masalah. Lalu persahabatan itu jadi renggang. Kenapa persahabatan itu jadi renggang? Karena kita melihat kepada keburukan. Lupa dengan budi baik. Muslim itu melihat kepada kebaikan. Dia tidak seperti lalat yang senantiasa melihat hinggap di keburukan saja. Muslim itu kata Nabi SAW kan nahl, seperti tawon, lebah, yang dia hinggap di tempat-tempat yang indah, dan ketika dia hinggap di situ, dia pergi, dia tidak merusak yang di sana. Tetap bunga itu indah, tidak dengan datangnya lebah, bunga itu jadi rusak. Maka bicara tentang kesetiaan kita dengan kawan kita, dengan sahabat kita. Kalaupun dia melakukan kesalahan kepada kita. Ingat dengan kebaikan kita. Berapa kesalahan dia? Satu. Berapa kebaikan dia? Dua tahun, tiga tahun, empat tahun, tujuh tahun bersama kita. Sahabat kita. Dia melakukan kesalahan menyakiti hati kita. Lalu kita mengatakan, gak kenal lagi sama engkau. Cukup kita jadi teman biasa. Ainal wafa. Di mana kesetiaan? Emangnya kau gak pernah berbuat salah? Emangnya dia aja yang bisa berbuat salah? Semua melakukan kesalahan. Dan ada satu pesan buat kita semua. Kalau Nabi SAW kebaikan Mut'im bin Adi yang satu, beliau ingat kebaikan yang besar itu. Suami istri. Di antara bentuk kesetiaan dalam rumah tangga. Kalau dalam perjalanan hidup ya, setelah bertahun-tahun bersama, kemudian mereka harus berpisah, harus bercerai karena satu dengan dua hal. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan melupakan keindahan, kebaikan yang ada di antara kalian. Jadi bentuk kesetiaan seorang suami, dia tidak menjelek-jelekkan istrinya setelah bercerai. Dan bentuk kesetiaan seorang istri setelah dia bercerai, dia tidak menceritakan keburukan mantan suaminya. Apalagi menanamkan kebencian kepada anaknya. Apalagi menyebarkan hal itu di masyarakat. Engkau hidup bersama dia 5 tahun, 10 tahun, ada yang 20 tahun. Kalau memang akhirnya tidak bisa dilanjutkan, udahlah. Ada masa-masa indah yang harus engkau kenang. Tapi Ustaz, ada masa-masa buruk, pendam dan kuburkan hal itu. Agar engkau hidup berbahagia. Karena orang itu akan bahagia dengan keindahan. Dan akan susah hidupnya ketika yang dia kenang adalah keburukan. Maka kalau ada tetangga kita yang pernah berbuat baik sama kita, ada teman kita yang mungkin dia belum ngaji pun bagaimana, ini orang kafir, pernah berbuat baik, aku akan balas kebaikan dia. Maka kita pun harus belajar dari mereka. Atau dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan dari para sahabat Nabi yang mereka meniti jalan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ana rasa itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab sebelum Ustaz Hamzah. Ustaz Hamzah udah datang belum? Pas 11. Belum Ustaz, setengah 11. Naam, tafadhal. Naam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini ada pertanyaan. Mohon info solusi untuk VCD player disalurkan kemana ya? Khawatir diputar film kartun atau musik kalau ke du'afa muslim. Sama baju batik bermotif makhluk hidup dan baju yang tidak sesuai syar'i seperti celana jeans, jilbab pendek dan sebagainya. Jazakallah khair. Masya Allah. Kayaknya perlu dikirim ke STDI aja. Kirim ke kampus kita. Jadi subhanallah, kemarin kita itu dikasih DVD, bukan DVD player. DVD-nya ada satu karung. Bukan satu karung, satu dus besar, kiriman dari Jakarta. Kita bingung, ini mau dikasihkan ke orang, orang nggak punya DVD player-nya. Maka kalau sudah ada DVD player-nya, nanti kita akan kirim ke daerah-daerah mungkin. Ada teman-teman kita di daerah-daerah terpencil ya. Kita bisa kirim kepada mereka. DVD-nya udah siap. DVD player-nya dapat kiriman dari Majelis Taklim apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Adapun pakaian-pakaian nanti sebenarnya tadi. Ada celana-celana yang boleh dipakai. Ada pakaian-pakaian yang boleh dipakai. Hanya tidak boleh dipakai di luar. Sehingga kita ngasihnya pun kepada orang-orang yang sudah paham. Sehingga dia tidak pakai ketika keluar rumah. Dan insya Allah mungkin nanti kita akan kalau sudah ada orang-orang yang ngaji yang mau dikasih, silahkan dikasih, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, mungkin bisa dikirim di sini. Nanti kita dari P3M ya, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, bisa menyalurkannya insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya wanita karir dengan penghasilan besar, namun akhirnya memutuskan keluar kerja karena ingin mengurus suami dan anak-anak. Walaupun saat ini saya tidak bisa memenuhi semua keinginan anak-anak karena uang terbatas. Apakah ini termasuk yang bermalas-malasan, tidak mau berjuang bersama suami untuk mencari nafkah lebih? Apalagi saat ini kebutuhan sekolah anak saya teramat besar, sehingga beban semua ditanggung oleh suami. Apakah saya menzalimi keluarga? Masya Allah. Nah, jemaah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaysa dzakaru kal unsa. Lelaki itu enggak sama dengan perempuan. Para suami harus tahu apa peran istri dan apa peran dia. Ada suami-suami yang zalim dengan cara dia mempekerjakan istrinya. Istrinya hamil. Berat buat dia. Sehingga banyak perempuan yang gak mau punya anak banyak. Karena dia merasa anak harus kerja, Ustaz. Anak capek. Jadi capek dia cari duit, capek dia ngurusin suami, capek dia ngurusin anak. Cukup capeknya dia adalah mengurusin suami dan ngurusin anak. Dan tidak dikatakan perempuan ini malas. Wallahi jamaah, kalau anak melihat perempuan karir, wanita karir, dan wanita yang ngurusin anak, itu lebih berat kerjaan ngurusin keluarga. Dan banyak wanita karir gak siap untuk ngurusin keluarga. Berat buat dia. Ketika dia ngurusin anak yang ada teriak-teriak, ya marah-marah, ini itu. Karena dia tidak terbiasa ngurusin anak. Padahal itu tugas dia. Bagaimana kalau tadi dikatakan urusan membantu suami, umpamanya. Boleh membantu suami, tapi tidak melantarkan keluarganya. Kalau sampai terlantar keluarganya. Jadi perempuan kalau dia bekerja sama dengan suaminya, mau tidak mau ada yang dia, ya, dia sisihkan. Atau dia, apa ya, dia tidak perhatikan. Itu urusan anak-anak dan keluarganya. Sama-sama pulang kerja. Ada seorang laki mengatakan pulang kerja, istri gak bisa ngelayani suaminya, capek dia, lelah. Tambah lagi harus ngurusin anaknya. Hafalan Quran anaknya dia harus murojaah. Ada banyak hal mungkin yang dia harus lakukan. Dan itu dia tidak mampu lakukan kalau dia harus bekerja. Maka bukan perempuan gak boleh bekerja. Perempuan wajib bekerja. Tapi sesuai dengan kondisi dia. Tugas dia sebagai ibu. Tugas dia sebagai istri. Kalau dia ingin membantu suami, jangan sampai. Tugas yang utama buat dia sebagai seorang ibu. Dan tugas yang kedua dia sebagai seorang istri. Adapun gimana untuk biaya jadi suami, capek, ini itu. Nah, itu tugas dia. Dan rizki bisa jadi dengan engkau fokus ngurusin anak, fokus ngurusin suami. InsyaAllah rizki suami akan ditambah. Yang itu sejatinya ada rizki buat engkau dan rizki buat anak-anakmu. Maka tidak dikatakan zalim. Namun kalau ada seorang wanita yang ingin bekerja, silakan bekerja yang tidak, itu tadi, tidak melantarkan kewajiban dia. Dan kerjaannya sesuai dengan agama Allah Azza wa Jalla dan tidak bertentangan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah diperbolehkan suami menjual mas kawin atau mahar yang berupa perhiasan untuk keperluan pribadi suami? Jika sudah dijual oleh suami, apakah suami harus menggantinya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran wa jazakallahu khair. Masya Allah. Taib. Berkaitan dengan mas kawin, ya. Pertama, mas kawin itu, mahar, itu menjadi hak istri. Hak istri. Sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain. Orang kalau, al-a'id fi hibatihi, kata Nabi SAW, yang mengambil hibah, ya. Hibah ini dia sudah berikan kepada seseorang, lalu dia ambil balik hibah tersebut, itu kal-a'id fi qai'ihi. Dia seperti orang yang makan muntahnya sendiri. Itu hibah. Tapi mahar beda. Bolehkah suami makan mahar yang dia berikan kepada istrinya? Boleh. Dengan catatan ini Allah sebutkan. Allah sebutkan di surah An-Nisa. Nah, ayat 4. Allah mengatakan, وَأَتُ النِّسَىٰ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٍ. Kata Allah, berikan kepada perempuan itu mas kawin mereka nihla, sebagai pemberian yang dari hati. Dan ini sebuah kewajiban. Engkau sudah berikan, sudah selesai. Itu jadi milik istrimu. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَ فَكُلُهُ هَنِيًا مَرِيًا. Kalau istri-istrimu itu ya ingin memberikan mahar kepadamu, mau dibalikin, mau dikasihin, mau dipinjemin, ya silahkan kau pakai. Kalau pinjam berarti engkau boleh pakai. Tapi kalau engkau maksa mau ngambil dengan paksa, enggak boleh. Harus Allah katakan an syai'in minhu nafsa fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa, yang artinya hati mereka menerima engkau untuk mengambil mas kawin itu, silahkan. Tapi kalau suami umpamanya mengancam, kalau engkau enggak kasih itu mas kawin itu, aku akan pukul, aku atau melakukan apa, maka haram buat dia mengambil mas kawin tersebut. Jadi tinggal akadnya engkau dengan suamimu apa. Kalau akadnya itu mau dikasih sama suami, ya silahkan. Tapi kalau ngomong sama suaminya, mas pinjem ya, nanti balikin. Ya silahkan, wajib suami mengembalikan. Kadangkala suami memang ambil hartanya istri, dia ngomong, iya pinjemlah. Pinjem, awalnya pinjem. Nanti lama-kelamaan dia merayu istrinya, udahlah halalinlah. Insya Allah engkau pahalanya besar. Terus istri berubah pikir, udahlah aku halalin. Maka jadi halal buat suami. Tapi kalau istri tetap enggak, ana minta dikembalikan. Wajib dikembalikan. Barakallahu fiik. Tapi pertanyaan terakhir. Kita masih ada tiga. Baik. Ustaz Hamzah udah datang belum? Belum. Oh, siap. Ustaz, saya tidak bisa berdakwah dengan lisan. Bagaimana jika saya hanya men-share atau memposting di media sosial postingan dakwah? Apakah termasuk dakwah? Tapi saya takut riya. Masya Allah. Nah, jamaah. Semua berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak bisa berdakwah karena keterbatasan ilmu dia. Dia enggak bisa ceramah. Maka dia bisa menggunakan media yang ada sekarang. Selalu ana sampaikan kepada para mahasiswa, kepada para santri, masa belajar mereka bukan berarti mereka enggak boleh dakwah. Seharusnya dalam masa belajar mereka, di waktu-waktu luang, mereka menyampaikan apa yang mereka pelajari. Hari ini belajar di kelas, dapat sebuah hadis dari ustaz. Coba ditulis, kemudian sebarkan. Atau dengan dia pakai suara, kemudian dia sampaikan. Alhamdulillah banyak media untuk berdakwah. Enggak ada lagi alasan ana enggak bisa ceramah, ana enggak ada yang ngundang. Ya sudah, engkau sampaikan kepada orang dengan cara tadi yang ana contohkan. Bagi yang enggak mampu itu, dia ana enggak punya ilmu, ana hanya dapat langsung ana sampaikan, silakan men-share dengan catatan sudah diverifikasi bahwasanya benar hadisnya. Benar perkataan yang di sana, jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang kita sendiri belum yakin kalau itu benar. Dan jangan sampai untuk menghindari riya, tadi engkau pelan-pelan aja. Enggak usah dapat langsung sebarin untuk menjadi orang yang pertama menyebarkan. Tahu-tahu hadisnya dhaif. Kemudian bicara riya ya. Mau enggak mau, setiap muslim dalam ibadahnya itu ada ujian riya. Iblis enggak akan pernah berhenti. Karena yang menjadi korek api neraka nantinya adalah orang soleh yang riya dalam ibadah. Maka kita harus melawan keinginan untuk dipuji orang itu dengan menanamkan di hati kita, bahwasanya pujian orang gak akan berguna buat engkau. Kalau engkau ingin dipuji, mintalah kepada Rabbul Alamin yang di atas sana. Kalau engkau ingin harta dengan yang engkau kerjakan, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena innahu, Allah itu al-ghani, yang maha kaya. Allah itu ar-razzaq, yang maha memberikan rezeki. Jadi jangan sampai akhirnya kita tidak berdakwah karena takut riya. Seharusnya kita berdakwah dan kita ngobatin keinginan untuk dipuji itu dengan banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal dan berusaha untuk menundukkan jiwa kita dari mengikuti hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Nah. Ini saya sedang mendapat ujian, tapi hati ini masih belum bergerak untuk segera bertaubat. Apa yang harus saya lakukan? Sementara suami saya sudah bergerak untuk berhijrah dan bertaubat kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, sebagian orang itu berpikir bahwa dalam kemaksiatan itu ada nikmat. Sehingga dia terus berbuat maksiat. Dia enggak tobat-tobat. Karena dalam benak dia masih seperti itu. Padahal orang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, dia sedang terazab sebenarnya. Dia ada keraguan, ada kengerian di hatinya. Dia merasa jauh dari Allah Azza wa Jal. Seperti dibuang seperti itu dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka supaya kita bertobat, coba kita mengenal Allah Azza wa Jal. Kalau mau berbuat maksiat, silakan berbuat maksiat. Tapi dengan syarat, jangan berbuat maksiat di bumi Allah Azza wa Jal. Jangan berbuat maksiat dengan rizki yang Allah berikan. Berbuatlah maksiat di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau bisa melakukan itu, silakan berbuat maksiat. Lanjutkan. Tapi kita tidak mampu. Kita berbuat maksiat di bumi Allah dengan rizki Allah dan dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau engkau ingin kelezatan, kelezatan yang sejati ketika engkau taat sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang mungkin melakukan kemaksiatan dengan orang yang membaca Al-Quranul Karim, dengan orang yang sholat malam, beda. Ini mendapatkan kelezatan dengan kemaksiatan dia, tapi semu dan akan mewariskan penyesalan. Yang ini akan mendapatkan kebahagiaan dengan kelelahan yang dia dapatkan, tapi kebahagiaan yang bersambung dan abadi. Maka tugas seorang yang belum bertobat adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dibantu bertobat kepada Allah. Setelah mengenal Allah, tahu dampak buruk dosa, tahu bahwa semua itu tidak akan mendatangkan kenikmatan yang ada, hanya petaka. Semoga dengan cara itu kita bisa segera. Karena kalau tidak segera, takut hatinya ini jadi keras, kemudian susah. Kebanyakan orang ingin tobat, tapi nanti. Ketika sudah keras, engkau ingin bertobat sekarang, susah udah. Apalagi kalau sudah kebalik ya. Seperti gelas yang kebalik, mau dimasukin apa? Apapun yang dimasukin, itu tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Barakallahu fikum. Nah. Mohon petunjuk bagaimana sikap atau akhlak yang paling baik untuk memberi nasihat dan pengertian kepada putrinya yang sudah dua kali mau dipit Pak Ivan. Tapi alasan putrinya belum siap. Sementara orang tuanya takut terjadi fitnah. Sementara orang tuanya takut terjadi fitnah, Ustaz. Umur berapa putrinya? Berapa itu yang mau dipit, Pak? Enggak, umur berapa putrinya? Iya, tadi tanya. Ibu, 20 tahunan, Ustaz. Nah, 20 tahunan, bisa 29. Baik, nah. Iya. Masya Allah, jemaah. Jadi, memang ada orang-orang yang belum siap menikah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dia belum siap? Ini yang perlu diobrolkan sama putrinya. Kalau dia berbicara belum siap karena ya belum, ilmunya belum punya, maka orang tua harus mempersiapkan ilmunya. Maka anda ingin kalau bisa masjid atau majelis al-ikhlas ini bikin daurah pranikah. Daurah pranikah yang mempersiapkan orang-orang untuk menikah. Khusus buat mereka. Baik, anda mau tanya, kajian sekarang ini, yang masih gadis berapa orang? Nah. Ibu-ibu yang masih gadis di tangan. Emak-emak semua. Rata-rata yang kajian itu emak-emak. Jadi anak gadisnya ini gak tersentuh gitu loh. Maka harapannya ya emak-emak ini bikin kajian khusus buat anak-anak mereka. Buat anak-anak mereka. Ya gimana ya kajian yang sesuai dengan mereka. Mereka sukanya apa tuh anak-anak tuh. Bikin kajian yang sesuai dengan mereka. Untuk mempersiapkan diri tadi. Mempersiapkan keimanan, mempersiapkan untuk menjadi seorang istri, untuk mempersiapkan menjadi seorang ibu. Memang kadangkala banyak perempuan yang belum siap. Dia merasakan, aduh beban. Nikah sekarang jadi beban nanti. Nggak bisa bebas ini itu. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian kadangkala dia ingin bekerja. Dia belum kerja, anak-anak mau kerja dulu. Ini perlu dipahamkan juga. Bahwa tugasmu adalah, ketika sudah menikah, engkau menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Ketika engkau mendapatkan suami, semoga suamimu yang tanggung jawab kepadamu, hidupmu semua terjamin insyaAllah. Dunia dan akhirat. Kalau suaminya soleh. Maka ibu harus ngobrol dari hati ke hati, kemudian menjelaskan kepada istri keutamaan-keutamaan menikah ya dalam agama Allah ini, kenikmatan dunia yang akan didapatkan oleh dia, kenyamanan, semua. Untuk memotivasi dia supaya dia mau menikah. Dan ada beberapa akhwat yang dia mengatakan tidak siap untuk menikah dengan ikhwan ini. Sebenarnya dia enggak siap karena dia sudah punya pacar. Dia sudah punya lelaki yang ingin dia nikahin. Cuma kadang-kadang dia enggak terbuka sama orang tuanya. Maka di sini orang tua perlu duduk benar-benar sama istrinya, sama Afan, sama putrinya untuk ya untuk mendapatkan penjelasan apa penyebab dia tidak mau menikah, karena kalau sudah tahu sebabnya, insyaallah memilih obatnya akan lebih mudah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kirim salam sama Ustaz Hamzah. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.